Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فنبتنا عزكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita dalam majlis durus ammah ini di Ma'had Darul Hadith Al-Bayyinah Al-Islami ini untuk tahun ajaran 1438 Hijriah, Selasa Ba'dal Maghrib. Dars yang kita pelajari adalah Sahih Al-Bukhari. Dars ba'da Rabu ba'da al-Maghrib yang kita kaji ialah Al-Jami'us Sahih Mima Laysa Fis Sahihain. Seperti biasa, apa yang kita kaji pada malam hari ini dihafalkan pada pekan depan, dihafalkan dengan sanadnya dan matanya. Jadi yang baru bergabung dari Qismul Lughah, supaya mempersiapkan diri, masing-masing wajib membaca kitab, membawa kitab, dan mempersiapkan diri untuk menghafal. MTF yang baru bergabung mempersiapkan diri untuk menghafal. Begitu pula untuk kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fis Sahihain karya Al-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, itu juga menggunakan sanad. Apa yang dikaji pada Rabu besok dihafalkan pada Rabu depan, lengkap dengan sanadnya dan matanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Untuk Sahih Bukhari kita masih pada pembahasan Kitabuz Zakah, kitab yang menjelaskan tentang masalah zakat. Sampai pada bab yang ke-29 sudah kita baca terkait dengan zakat tijarah. Ya, sampai itu ya. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-30. Hah? Sudah? Sudah? Oh sudah, masya Allah kalau sudah ya. Anda pikir belum? Perasaan kemarin panjang menjelaskan tentang zakat tijarah gitu. Jadi 31. Ya. 31. Baik. Ya saya kok di sini ya. Pembatasnya kok di 30. Labas 31. Bab yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum fi kitabihi sahih al-Bukhari. Itu cara periwayatan dengan sistem wijadah. Wijadah itu untuk mendapati sebuah kitab karya seorang alim dari ulama yang dipastikan kesahihan penisbatannya kepada beliau. Untuk bisa menyampaikan dengan cara wijadah dengan mengatakan seperti yang saya sebutkan di atas. Dinisbatkan kepada sang qail, kepada Imam Bukhari, baru kemudian kita mengatakan membaca apa yang disebutkan dalam kitab tersebut. Itu oleh para ulama ahli hadis sudah terhitung mangkul. Oh, mangkul ya. Sudah terhitung mangkul. Riwayatnya nyambung sampai kepada Imam Bukhari. Paham? Namanya riwayah bil wijada. Qala rahimahullahu taala babu qadru kam loh. Lah itu makanya kalau yang ala kulli muslim shadaqah bab saya bab 30. Antum? Lah itu. Waduh, cetakannya antum perlu direvisi. Makanya saya yakin itu masih ini. Ya sudah, bab saya bab yang ke-30 atau 31 ya. Allah musta'an. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun 'ala kulli muslimin shadaqah. Iya, saya yakin bab ini belum dibaca. Yakin. Baik, babun bab ala kulli muslimin shadaqah, wajib atas tiap-tiap muslim bersedekah. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan harta untuk sedekah, falyamal bil ma'ruf, maka hendaklah dia mengamalkan perkara kebaikan. Pada bab ini antum perhatikan ada dua hal yang diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang pertama ialah wujubus sadaqah ala kulli muslim. Pembahasan yang pertama ialah wajib bersedekah atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Kewajiban di sini adalah wujubun aini, kewajiban atas individu muslim disebut dengan wajib ain. Pembahasan yang kedua ialah perkara yang menggantikan sedekah. Perkara-perkara, hal-hal yang menggantikan sedekah. bagi yang tidak bisa bersedekah, apa penggantinya? Disebutkan di sini oleh beliau penggantinya adalah al-amalu bil ma'ruf. Pengganti sedekah adalah beramal dengan semua amal kebaikan. Beramal dengan semua amal kebaikan. Paham ya? Jadi bab ini sekali lagi menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah kewajiban sedekah atas tiap-tiap muslim. Kewajiban ini adalah fardu ain. Yang kedua adalah penjelasan tentang hal-hal yang menggantikan, hal-hal yang menggantikan sedekah. Penggantinya ialah amal saleh, amal kema'rufan, amal kebaikan. Ini dua pembahasan. Nanti akan disebutkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pembahasan ini kita bisa menarik sebuah faedah penting. Faedahnya ialah bahwasanya sedekah itu dibagi dua. As-sadaqatu naw'ani. Sedekah itu dibagi dua. Yang pertama ialah sedaqatun bil mal. Yang pertama sedaqatun bil mal. Sedekah dengan harta benda. Sedekah dengan harta benda bil mal. Ini yang dimaksud sedekah ketika disebutkan secara mutlak. Sedekah yakni dengan harta. Mari bersedekah yakni dengan harta. Wajib sedekah hukum asalnya dengan harta. Paham ya? Ini yang pertama, sedekah dengan harta benda. Ini makna asal dari sedekah tadi. Yang kedua disebut dengan sedaqatun bil amal. Sedaqatun bil amal. Sedaqah dengan amalan. Jadi bukan dengan harta, tapi dengan amalan. Sedaqah bil amal, sedaqah dengan amalan. Sedaqah dengan amalan ini dibagi dua, ada dua macam. Sedaqatun bil amal ala qismain atau ala nawain. Sedaqah dengan amalan itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah fi'lul ma'ruf. Fi'lul ma'ruf, bentuk yang pertama ialah mengerjakan, melakukan perkara yang ma'ruf, melakukan perkara-perkara yang baik. Paham ya? Melakukan perkara-perkara yang baik. Bentuk yang kedua ialah al-imsaku anisyar. Al-imsaku anisyar, menahan diri dari kejelekan. Jadi manakan tarkul mahzur atau tarkul mungkar, sama saja. Menahan diri dari perkara yang jelek, atau dengan bahasa lain meninggalkan yang dilarang. Atau bahasa lain tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ini masuk dalam kategori sedaqatun bil amal. Ketika antum mengerjakan yang ma'ruf, antum mengerjakan sholat, antum mengerjakan ini, itu dihitung sedaqah. Antum meninggalkan yang mungkar, meninggalkan perkara yang jelek, karena tahu itu perkara yang jelek lillahi ta'ala, juga termasuk sedaqah bil amal. Paham tuh? Intinya adalah kalau anda tidak bisa sedekah dengan harta, jangan sampai luput sedekah dengan amal. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau bisa dua-duanya, ini yang paling afdal. Sedekah dengan harta, iya. Sedekah dengan amal juga, iya. Ini yang paling afdal. Barakallahu fikum. Minimalnya sedekah dengan amalan. Yang paling jelek tidak sedekah dengan harta, juga tidak sedekah dengan amal. Berarti kalau melihat kondisi umat manusia dalam bab ini dibagi berapa? Dibagi berapa? 4. Harus 4 ya. Yang pertama ialah seseorang yang sedekah dengan hartanya dan juga sedekah dengan amalannya. Ini afdhalun nas, orang yang paling afdhal. Yang kedua, seseorang yang sedekah dengan amalnya namun tidak mampu sedekah dengan harta bendanya. Ini bagus yang disebutkan sekarang ini. Ada yang ketiga ya kawan, apakah mungkin ada orang yang sedekah dengan harta tapi enggak sedekah dengan amal? Ada enggak? Hah? Dia sedekah dengan harta saja tapi tidak pernah sedekah dengan amal. Enggak tergambar seorang muslim. Orang muslim minimalnya dia sholat. Ya, itu sudah kebelah amal. Dia mengerjakan amal-amal yang lain yang ma'ruf. Ini bila amal. Enggak tergambar seorang muslim enggak pernah sedekah dengan amal. Mafhum? Enggak tergambar. Sehingga cuma tiga poin saja. Orang yang sedekah dengan harta juga sedekah dengan amalnya yang paling utama. Yang kedua, sedekah dengan amalnya saja. Dia miskin. Sedekah dengan amal tidak bisa sedekah dengan harta. Dia miskin. Paham? Ketika ada orang yang juga tidak sedekah dengan amal, dimasukkan poin yang ketiga. Tidak sedekah dengan amal juga tidak sedekah dengan harta. Ini yang paling jelek. Ini yang paling jelek, barakallahu fikum. Difahami ya, kan ya? Kok diam? Difahami lagi? Difahami. Sekarang kita baca riwayatnya, barakallahu fikum. Antum kok ngeliatin saya bingung apa gimana ini? Tidak bingung kan? Tidak bingung. Sekarang kita baca riwayatnya, barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن إبراهيم ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري. Jadi Imam Bukhari punya guru namanya Imam Muslim. Namanya Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Imam Bukhari juga punya murid namanya Imam Muslim. Siapa namanya? Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi. Mafhum? Berarti Imam Bukhari ini muridnya Imam Muslim, gurunya Imam Muslim. Nah, namanya Baina Muslimaini. Diapit di antara dua orang Muslim. Muslim pertama muridnya Imam Muslim yang punya kitab sahih Muslim, namanya Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi. Punya guru namanya Imam Muslim adalah sekarang ini Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Mafhum? Belajar hadis ya harus pakai sanad. Jadi kalau belajar buku-buku hadis harus siap kitab buku khusus untuk rijal. Untuk rijal rawi-rawi hadis. Baik. Murojaah sedikit, din 2. Di sana ada seorang imam yang sama dengan Imam Bukhari. Punya murid muslim, punya guru muslim. Siapa itu? Yang din 2. Jangan dulu angkat tangannya din 2. Din 2 siapa ya? Tadi din 2. Allah Ustaz, kelamaan libur aja sih lupa ya. Ini yang jadi bahaya begini nih. Masya Allah. Yang din 2 siapa ya? Masya Allah. Siapa yang angkat tangan itu? Abdul Halim. Abd ibnu Humaid. Naam, Abd ibnu Humaid ini juga sama kayak Imam Bukhari, gurunya namanya Muslim bin Ibrahim, muridnya juga Muslim ibnu Al-Hajjaj. Barakallah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Syu'bah. Namanya Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. Amirul mu'minin fil hadith. Beliau pemimpin kaum mu'minin dalam bidang hadith. Orang pertama yang menyeleksi rawi di kota Basrah. Syu'bah ketat, selektif dalam mencari guru. Qala haddathana Sa'id ibnu Abi Burdah. Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Dia cucunya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Namanya Sa'id. An abihi, dari bapaknya, namanya Abu Burdah. Masyhur bi kunyatihi. Dia lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari tabi. An jaddih, dari kakeknya, ini kakeknya Sa'id, namanya adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari namanya siapa? Namanya siapa? Ya Ilyas, Aba Ilyas. Abu Musa al-Ash'ari namanya siapa? Abdullah ibn Qais. Ahsanta. Ada Ilyas, Abu Iyas. Masya Allah. Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah ibn Qais. Sehingga Sa'id bin Abi Burdah bin Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Ash'ari qabilah dari Yaman. Barakallahu fikum. Dikenal dengan bacaan Quran yang sangat merdu. Ketika mereka hijrah dari Yaman menuju ke kota Madinah, bertepatan dengan Rasul selesai perang Khaybar, ditempatkan di kota Madinah khusus areal Ash'ariyun, perumahan pemukimannya Ash'ariyun. Dikenal setiap malam terdengar suara yang sangat merdu dari mereka, bacaan Quran yang sangat indah. Barakallahu fikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Nabi kita namanya siapa ya? Adzan Nasa'i. Nabi kita namanya siapa? Muhammad bin Muhammad ibnu Abdullah. Naam, Muhammad ibnu Abdullah bin Hashim Al-Qurashi Al-Arabi. Barakallahu fikum. Qala, beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Kata Rasul, atas tiap-tiap muslim sadaqah. Kata-kata ala disebut dengan isim fi'il amr, mengandung makna perintah. Jadi wajib atas tiap-tiap muslim bersadaqah. Lafaz ini menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan pembahasan pertama, wajib kewajiban bersedekah atas tiap muslim. Di sini Rasul menyebutkan kulli muslim, semua yang muslim, berarti wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Ini kewajibannya atas individu-individu muslim. Paham ya? Naam. Maka ini lafaz sebagai dalil untuk pembahasan pertama, wajib sedekah atas tiap muslim, dan kewajibannya itu wajib ain, yang dibahas di atas. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab bersama dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, memanggil beliau dengan gelar kebesarannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak boleh memanggil dengan Muhammad, harus dengan gelar kebesarannya beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ya Nabi Allah, faman lam yajid. Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapati harta? Ini menunjukkan kata-kata sedekah ketika dilafalkan secara mutlak maknanya adalah sedekah dengan harta. Buktinya apa? Pertanyaannya para sahabat. Ya kalau enggak punya uang gimana? Kalau enggak punya harta bagaimana? Itu menunjukkan mereka memahami langsung kata-kata sedekah tadi, sedekah dengan harta benda. Ada mafhum. Kalimat sedekah ketika dimutlakkan maknanya adalah sedekah dengan harta. Faman lam yajid, bagaimana dengan orang yang enggak punya harta ya Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, ya'malu biyadih. Ya, dia beramal, bekerja dengan tangannya. Fayanfa'u nafsah, lalu dia memberi kemanfaatan kepada dirinya sendiri. Wa yatasaddaq, lalu bersedekah dengan kelebihan hartanya. Ya usaha dulu, itu kata Rasul. Yang enggak punya uang gimana? Ya cari duit. Yang enggak punya harta, ya cari harta, mencari maisha. Nanti dari maisha tadi untuk menghidupi dirinya, ada lebihnya untuk sedekah. Ini namanya tujuan mencari rezeki adalah untuk kepentingan pribadi dan keluarga, lalu untuk sedekah. Barakallahu. Baik. Kalau mereka bertanya lagi, fa illam yajid, bagaimana kalau dia enggak dapat? Sudah usaha, sudah cari maisha, enggak dapat, atau dapat hanya cukup untuk kebutuhan dia saja, enggak ada lebihnya. Qala, maka Rasul menyatakan, yu'inu dzal hajatil malhuf. Yu'inu, dia membantu, dzal hajah, seseorang yang punya hajat, al-malhuf, yang sangat. Al-malhuf itu mustaghin, orang yang minta bantuan dengan sangat, dalam kondisi yang sangat genting, yang sangat mencekam, yang harus segera dibantu. Itu namanya malhuf. Ya, itu namanya malhuf. Tidak orang yang mau belum, yang dizalimi orang lain, atau dia orang yang ajiz, tidak punya kemampuan apa-apa, yang penting sangat perlu bantuan. Itu namanya malhuf. Sehingga maknanya, yu'inu dzal hajatil malhuf, dia membantu seseorang yang punya hajat yang sangat mendesak. Tentunya bukan urusan harta, sebab yang bantu enggak punya harta. Mendapati seseorang terzalimi, dizalimi sama orang lain. Hah? Lihat ada seseorang ikhwah kita, wah dihajar sama preman, sama begal, wah sudah bawa belur itu, sudah tolong begitu. Pas antum lewat, ya nggak mungkin dibantu dengan harta benda, nggak punya duit. Dibantu dengan apa ya kan? Dengan cara membantu dia, nusratul mazlum, membela yang terzalimi, mencegah dari yang zalim. Langsung antum bantu temannya antum tadi, lepaskan dari preman tadi itu, hadapi premannya. Tindakan antum ini termasuk sedekah, amal ma'ruf. Amal, bukan amar ya, amal ma'ruf, mengamalkan perkara-perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Baik, ada orang lagi ajiz, enggak punya kemampuan apa-apa. Antum perhatikan dia, barakallahu fikum, orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh, dia naik kursi roda. Betul ya, kalau lumpuh naik kursi roda ya. Lagi naik kursi roda, terbalik itu. Naik kursi roda, guling. Kalau antum yang naik kursi roda bisa bangkit lagi, tapi kalau yang lumpuh tidak bisa bangkit lagi, guling dia. Sudah keperangkap sama kursi rodanya itu. Tolong. Kondisi dia adalah malhuf, sangat-sangat memerlukan bantuan. Antum dengar apa ya, suara tolong-tolong. Antum perhatikan, ya Allah, ada bapak tua yang lumpuh, kursi rodanya terbalik. Langsung antum apa, kembalikan ke semula, antum angkat beliau di kursi rodanya, antarkan sampai rumahnya. Itu namanya yu'inu dzal hajatil malhu. Anda membantu seseorang yang sangat sangat memerlukan bantuan yang mendesak. Imma mazlum imma ajiz. Tentunya sekali lagi bukan urusan harta. Sebab yang dibahas tadi, yang enggak punya harta, apa solusinya? Kerja dari maisha, ada harta sedekah. Dan bisa ya Rasulullah, bantu orang yang sangat memerlukan tadi. Imma mazlum wa imma ajiz. Mungkin orang yang terzalimi atau orang yang tidak mampu apa. Paham ini? Ini bantuan secara fisik, bukan bantuan materi. Kalau mereka bertanya lagi, fa illam yajid, ya Rasulullah, kalau tidak mendapati bagaimana? Ya kan tidak semua orang mendapati kondisi seperti itu. Maksud lugu, siapa ya orang yang terzalimi? Mana yang terzalimi mau tak bantu? Siapa ya orang yang lumpuh jatuh? Mana ya orang yang tenggelam harus saya bantu? Kan enggak mesti demikian yang dia dapati. Tanya lagi para sahabat. Fa illam yajid, ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak mendapati kondisi seperti itu? Qala, maka Rasul bersabda. Beliau langsung menggunakan kaidah umum di sini. Tadi contoh, sekarang langsung bikin kaidah umum. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyamal bil ma'ruf." Hendaklah dia mengamalkan yang ma'ruf. Ini kaidah umum. Semua yang ma'ruf. Wal yumsik anisyar. Hendaklah dia menahan diri dari kejahatan, dari kejelekan. Disebutkan dua poin. Fa innaha lahu sadaqah. Sebab itu semua sadaqah untuk dia. Barakallahu fikum. Yang pertama tadi contoh, yang sekarang kaidah umum. Ini yang disebut dengan sodakotun bil amal. Sodakot dengan amal perbuatan. Rasul menyebutkan dua. Amal bil ma'ruf al-imsak anisyar. Mengamalkan yang ma'ruf. Dan yang kedua, menahan diri dari perkara-perkara kejelekan. Baik, barakallahu fikum. Disebutkan pada akhir hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kaidah umum dalam masalah ini. Beliau mengatakan falyamal bil ma'ruf wal yumsik anisyar fa innaha lahu shadaqah. Hendaklah dia mengamalkan yang ma'ruf dan menahan diri dari perkara kejelekan. Ini semuanya masuk dalam kategori shadaqatun bil amal. Shadaqah dengan amalan. Ada dua bentuk ya, dibahas di atas ya. Yang pertama al-amalu bil ma'ruf, mengamalkan semua perkara-perkara yang ma'ruf, itu sedekah. Baik, termasuk yang ma'ruf. Perhatikan, termasuk yang ma'ruf, yang masuk dalam perkara yang ma'ruf ialah pokok-pokok akidah dan pokok-pokok keimanan. Usulul iman, usul akidah, pokok-pokok keimanan dan pokok-pokok akidah. Ini ma'ruf, a'zamul ma'ruf, kemakrufan yang paling agung. Bentuk pengamalannya adalah diyakini dengan benar sesuai dengan bimbingan syariat. Bentuk pengamalannya ialah diyakini dengan benar sesuai dengan bimbingan syariat. Prinsip-prinsip akidah antum imani, antum yakini. Prinsip-prinsip keimanan antum yakini, antum imani dengan benar sesuai dengan bimbingan syariat. Itu mengamalkannya ma'ruf. Termasuk yang ma'ruf ialah tauhid. At-tauhid, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara ibadah. Barakallahu. Ini juga a'zamul ma'ruf, termasuk perkara yang kemakrufan yang paling agung, yang paling mulia, tauhid. Antum beramal ibadah dengan tauhid, dengan mengesakan Allah dalam perkara ibadah tersebut. Termasuk yang ma'ruf ialah sunnah, al-amal bis sunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal juga sesuai dengan sunnah. Ini juga yang berikutnya lagi, kema'rufan yang paling agung yang berikutnya lagi. Tayyib, termasuk dalam perkara ma'ruf, al-amal bi kulli ma syara'ahu Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengamalkan semua yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih umum lagi, mengamalkan semua bimbingan syariat. Bimbingan syariat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meliputi perkara ibadat, perkara ibadah-ibadah, meliputi perkara muamalat, muamalah-muamalah, meliputi perkara akhlak wal adab, meliputi perkara akhlak dan adab. Ini semua yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat, perkara ibadah, muamalat, perkara muamalah, akhlak wal adab, perkara akhlak dan perkara adab. Paham? Ini namanya amal bil ma'ruf. Semua itu kalau antum kerjakan, sedekah. Dihitung sedekah. Barakallahu fikum. Termasuk amal bil ma'ruf ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Dakwah ilallah, amal kebaikan. Jihad fi sabilillah yang syar'i, amal kebaikan. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz fal ya'mur bil ma'ruf. Pengganti kalimat fal ya'mal bil ma'ruf dalam riwayat yang lain, dari jalur yang lain, dengan lafaz fal ya'mur bil ma'ruf. Karena dia memerintahkan yang ma'ruf. Al-muhim itu dimasukkan dalam kategori ma'ruf. Makanya ini bentuk pertama dari sedekah dengan amalan. Semua amal-amal kema'rufan sedekah. Antum punya akidah yang benar, punya iman yang benar, antum bersedekah. Antum punya manhaj yang sahih, yang lurus, antum bersedekah. Antum beramal dengan tauhid, dengan sunnah, antum bersedekah. Antum punya akhlakul karimah, antum bersedekah. Antum memiliki muamalah-muamalah yang syar'i, akadnya syar'i, semuanya syar'i, sedekah. Semua yang ma'ruf ketika antum amalkan lillahi ta'ala, itu adalah sedekah. Itu luar biasa. Ini namanya amal bil sedekatun bin amal. Bentuk yang kedua, kata Rasul, fal yumsik anishar. Bentuk yang kedua dari sedekah dengan amal ialah mencegah diri, menahan diri dari perkara-perkara kejelekan. Ini meninggalkan semua yang jelek. Kalimat asyar ini dalam lafaz yang lain dengan sebutan mungkar. Wal yanha wa yanha anil mungkar. Dia nahi mungkar. Asyar, kalimat asyar, kejelekan atau perkara mungkar umum meliputi semua yang mungkar. Seperti kita sebutkan yang bentuk mungkar. Termasuk perkara yang mungkar yang paling besar, al-kufur. Kekufuran, kekufuran dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Semua yang kufur, ini syar. Bahkan dikatakan a'zamul munkar. Kemungkaran yang paling besar, yang paling agung, kejahatan yang paling besar adalah kekufuran. Asyirik yang berikutnya. Kesyirikan-kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Ritual-ritual kesyirikan. Ini a'zamul munkar, kemungkaran yang paling besar. Setelah itu al-bid'ah wal-inhirafat wal-dalalat. Termasuk kemungkaran ialah al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Wal-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan. Wad-dalalat, kesesatan-kesesatan. Bid'ah dalam perkara akidah, bid'ah dalam perkara amaliyah, bid'ah dalam perkara lafziyah, bid'ah dalam perkara adat istiadat. Semua yang bid'ah, pemahaman-pemahaman bid'ah. Hah? Dan yang lain-lainnya, ini perkara yang mungkar. Urutannya setelah kesyirikan. Kufur, syirik, lalu kebid'ahan, kebid'ahan. Yang berikutnya lagi. Al-kabair. Dosa, dosa besar. Namanya al-kabair. Kefasikan, kefasikan, dosa, dosa, maksiat, maksiat. Yang termasuk kabair, dosa besar. Ini perkara mungkar. Perzinaan, pencurian, minum khamr, riba, dan yang lain-lainnya. Dari perkara yang termasuk kabair, dosa besar. Ini perkara mungkar. Dan yang berikutnya adalah as-shagair. Dosa, dosa kecil. Juga perkara yang mungkar. Juga perkara yang mungkar. Termasuk di dalamnya ialah al-mu'amalat al-muharramah. Mu'amalah, mu'amalah yang diharamkan dalam Islam. Ini mungkar. Akad yang diharamkan, yang ada unsur perjudian, ada unsur riba dan segala macam. Mungkar. Termasuk di dalamnya ialah al-akhlak wal-adab as-sayyi'ah. Akhlak, akhlak, adab, adab yang jelek. Akhlak yang buruk. Ini perkara mungkar. Dusta, khianat. Marah dengan tanpa ada sesuatu yang syar'i. Hasad, benci, dengki. Akhlak yang jelek. Perkara mungkar. Al-muhim, kullu ma harramahullahu ta'ala wa rasuluhu. Semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, yang diharamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara mungkar. Perkara mungkar. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan ditinggalkan. Kalau antum meninggalkannya, menjauhkan diri daripadanya, ingat karena tahu hukumnya haram. Karena ngerti ini perkara haram. Dan karena taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengannya, maka termasuk sedekah bil amal. Sedekah dengan amalan. Ingat dua persyaratan. Yang pertama, dia meninggalkannya karena tahu itu perkara haram. Yang kedua, dia niatkan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkannya mungkar. Itu merupakan sadaqatun bil amal, sadaqah dengan amalan. Sehingga dua bentuk. Hah? Diajak teman-temannya, mau kemana nih? Sana lah. Sana kemana? Ya, kaburlah dari pondok. Diajak ngerokok. Nggak mau? Kenapa? Haram tuh. Hah? Saya nggak mau. Tidak maunya karena itu perkara yang haram. Dan dia niatkan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dapat pahala dia. Termasuk sedekah dengan amalan. Ya rakwahiku. Diajak lagi sama temannya. Rahasia. Apa? Ada teman bawa banyak duit. Apa? Empatlah. Ngajak temannya maling. Tidak mau, tidak, haram. Ini mencuri, ini haram, saya tidak mau. Dia tinggalkan. Karena tahu perkara haram. Dan diniatkan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan pencurian. Ibadah itu termasuk sedekah bil amal. Dua syarat. Tadi kalau tidak maunya karena takut ketahuan pengurus, tidak dapat pahala. Dikarenakan bukan lillahi ta'ala. Di pengurus, dikarenakan niat untuk pengurus. Aslinya sih gelem mau dia, cuman karena ketat aturannya, ketat penjagaannya, hendaklah nanti ketahuan. Ini enggak dapat pahala. Ya Allah itu. Atau sudah mengendap-endap mau mengambil harta seseorang, ada yang datang. Ya. Ini enggak dapat pahala. Dia sudah bertindak dapat dosa dia. Sehingga harus meninggalkan karena tahu keharamannya, dan yang kedua mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dengan meninggalkan perkara yang haram tadi. Ini semuanya termasuk shadaqatun bil amal. Saya katakan kalau ada seorang muslim tidak pernah shadaqah bil amal, tidak tergambar itu. Masa muslim tidak pernah berbuat baik sedikit pun? Nah, kalau tidak shadaqah dengan harta, mungkin orang dia orang miskin, orang fakir. Kalau dengan amal, wajib. Makanya dikatakan wajib ain bersedekah. Sedekah dengan harta atau dengan amal-amal saleh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Antum datang jauh-jauh, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ujung barat, ujung timur, datang ke sebuah ma'had Ahlussunnah untuk talabul ilmi. Sedekah atau bukan? Dengan apa sedekahnya? Hah? Dua-duanya lah, sana kemari pakai harta, ya enggak? Hah? Iya apa ya? Keluar duit kan untuk pesawat, untuk kapal, untuk bis dan yang lain-lainnya. Diniatkan sedekah bil mal fi sabilillah untuk antum pribadi. Dan tindakan antum ibadah kepada Allah itu amal kebaikan. Antum sedang sedekah kepada Allah. Sedekah bil fil amal. Datang ke majlis taklim ba'dal maghrib sampai isya, belajar sahih Bukhari. Masya Allah, tidak bayar, gratis. Namanya apa ini? Sedekah bil amal. Masya Allah. Pas berangkat bawa duit, ada orang miskin, dikasih sedekah oleh dia. Masuk masjid taklim, dapat dua-duanya, sedekah dengan harta plus dengan amalan. Wah, sehingga tidak ada yang luput, harus sedekah. Kalau enggak bisa dengan harta, maka dengan amal soleh kepada Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Ini secara global yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kita hanya fokus pada hadis, mau saya perpanjang kepanjangan. Intinya itu dua poin, masih banyak lagi riwayat yang lain, keterangan-keterangan yang lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kewajiban sedekah dan yang menjelaskan tentang adanya sedekahun bil amal. Hadis yang masyhur adalah hadis ketika sebagian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu tuthuri bil ujur salluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami ini meraih semua pahala, mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bersedekah dengan harta benda mereka. Kami enggak mau. Maka Rasul memberikan kepada mereka amal-amal yang bernilai sedekah. Semua tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Ila akhir hadis. Itu menunjukkan ada sedekah dengan harta, juga ada sedekah dengan amalan. Jadi contoh-contohnya ada pun yang disebutkan dalam hadis ini itu umum. Semua yang ma'ruf dikerjakan sedekah. Semua yang munkar tinggalkan sedekah. Allahu taala alam bisawab. Dihafalkan ya ikhwan. Sanadnya gampang, matanya gampang ini. Sekedipan insyaallah hafal. Muslim, Syubah, Said, Abu Burda, Abu Musa al-Asy'ari. Insyaallah pekan depan setelah daurah masyayikh. Pekan depan daurah masyayikh. Pekan depan setelah daurah masyayikh. Insyaallah taala. Barakallahu fikum.